Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة كم حرمتي رحمكم الله. Pertama, tentu kita mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jemaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, taufik hidayah darinya, di mana tidaklah berlalu sekejap waktu pun dari kehidupan kita kecuali pasti dipenuhi dengan curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang lahir maupun yang batin. Dan tentunya terbesar daripada nikmat Allah adalah kita diberikan istiqamah di atas iman dan Islam, di atas al-amal salih, sehingga sampai di malam hari ini kita pun bisa bersama-sama bermajlis di sini, saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, ingat mengingatkan, wasiat mewasiati, nasihat menasihati, ya, di atas kebenaran, di atas kesabaran. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah taala telah berfirman, tidak ada atau apapun nikmat yang ada pada dirimu, fa minallah, semuanya datang dari Allah. Ya, maka segala kebaikan, baik yang bersifat diniyah maupun duniawiyah, yang bersifat agama maupun bersifat duniawi, semuanya nikmat dari Allah, yang menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepadanya, memujinya, menyanjungnya. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah, di pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca risalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, sebab-sebab yang berfaedah untuk mendatangkan kehidupan yang bahagia, yang mungkin ini insyaallah pertemuan terakhir dari kitab ini. Ya, satu kali pertemuan lagi insyaallah nanti ini di malam hari ini kita selesaikan dari risalah ini. Nah, yang tentunya barakallahu fikum, sebagaimana telah kita singgung di awal dari kajian kitab ini, bahwa kehidupan yang bahagia adalah tujuan setiap insan, harapan setiap manusia, dan yang disayangkan adalah ketika banyaknya pihak-pihak yang mencari kehidupan bahagia tadi tidak dengan jalan yang benar, tidak dengan jalan yang dibimbingkan dalam syariat. Maka dengan kita mengkaji risalah ini, harapannya di dalam kita mewujudkan kehidupan bahagia tadi, kita tempuh sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang memang di situ ya berlandaskan Al-Quran, berlandaskan kepada hadis serta bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada sebab yang ke-20. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, khasmul a'mali fil hali والتفرغ في المستقبل. Sebab ke-20 adalah bersegera mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada saat ini, pada saat sekarang, dan memperoleh yakni waktu yang lapang di waktu yang akan datang. Yang artinya di sini bimbingan dari beliau rahimahullah, pekerjaan, tugas, bahkan amalan-amalan dalam syariat ini kita dibimbingkan untuk bersegera mengerjakannya fil hal, saat ini, sekarang, segera, sehingga di waktu yang akan datang kita bisa mendapatkan faragh, waktu yang lapang, senggang. Wa minal umuri nafi'ah hasmul a'mal fil hal wa at-tafarrud fil mustaqbal. Di antara perkara yang sangat bermanfaat kata beliau tadi, mengerjakan tugas, mengerjakan amalan fil hal, sekarang, saat ini, hari ini juga, wa at-tafarrud fil mustaqbal, sehingga di waktu yang akan datang kita mendapatkan kelapangan waktu, kelapangan pikiran. لأن الأعمال إذا لم تحسم لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة. Karena yang namanya tugas dan amalan apabila tidak segera dikerjakan akan terkumpul atasmu ya amalan-amalan, tugas-tugas yang lampau tadi menumpuk, terkumpul. وَانْضَافَتْ إِلَيْهَا الْأَعْمَالُ اللَّاحِقَةُ, dan akan bertambah juga kepada tugas-tugas tadi tersebut amalan-amalan yang berikutnya yang akan datang. فَتَشْتَدُّ وَطْعَتُهَا, sehingga akan semakin kuat ya ini apa himpitannya, semakin kuat himpitannya ya kan. Jadi yang namanya pekerjaan, amalan, baik itu sifatnya duniawiyah ataupun diniyah, kalau ditunda di dalam penunaiannya akan apa, bertumpuk sehingga akan semakin kuat himpitannya. Kita akan betul-betul terhimpit. Oh, ini belum saya kerjakan ternyata. Ini belum saya kerjakan ternyata. Ini belum saya kerjakan ternyata. Banyak. Sehingga sekali lagi di sini kita dibimbingkan barakallahu fikum untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan amalan. Tetapi yang ada justru bersegera. Ya, ulama mengatakan innal muna ra'su amwalil mafalis, sesungguhnya mengandai-andai nanti itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut, modalnya orang-orang yang bangkrut. Artinya bukan perkara yang terpuji seorang itu mengandai-andaikan suatu perkara. Jika memang sudah datang waktunya, saat ini bisa dikerjakan, segera kerjakan. Tidak kemudian menumpuk tugas-tugas dan pekerjaan tadi dan amalan tersebut di waktu yang akan datang. Oleh karena itu para ulama mengatakan, semisal mengqadha puasa Ramadan. Ya kan, seorang misalkan membatalkan puasa karena uzur syar'i, safar mungkin, sakit mungkin. Betul, diperbolehkan, tetapi apa? Wajib mengqadhanya. Wajib mengqadhanya. Nah, meskipun diperbolehkan menunda qada tersebut sampai nanti Syaban, ya di bulan Syaban, yang penting enggak masuk ke Ramadan berikutnya, boleh. Tetapi tetap yang lebih afdal adalah apa? Bersegera di dalam mengqadanya. Karena yang demikian itu apa? Abraq lidzimmah, lebih bisa melepaskan kita, lebih cepat melepaskan kita dari tanggungan. Ya, kita tidak tahu nanti mungkin ada kesibukan, mungkin ada ini, ada itu. Ya, maka selagi lapang, bisa ada kesempatan, ada waktu, bersegera mengqadha puasa afdal daripada yang menunda-menunda dan menunda. Maka barakallahu fikum, Islam mengajarkan untuk bersegera mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Sehingga juga dalam ayat disebutkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah, ampunan dari Rabb kalian, dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang perintah wasari'u, bersegeralah. Jadi kalau untuk sebuah kebaikan kita diperintahkan segera. Jangan ditunda. Jangan mengandai-andai untuk nanti dan nanti. Maka sekali lagi ini bimbingan beliau, jadi baik itu amalan sifatnya diniyah, keagamaan, ataupun aktivitas tugas yang sifatnya duniawiyah, agar tidak terjadi menumpuknya tugas, menumpuknya amalan tadi, kerjakan segera, filhal, pada saat ini. Pada saat ini. Karena kalau tadi sampai telah berkumpul banyak sekali tugas-tugas, maka tashtaddu wat'atuha, akan kuat himpitannya. Dan ini terkadang mempengaruhi emosi seseorang. Ya kan, kalau sudah banyak tugas, saya belum ini, belum ini, belum ini, gampang tersulut kan emosinya. Ada keributan sedikit, menjadi ya emosi, marah dia. Karena tadi tugas-tugas yang menumpuk banyak, yang sebenarnya seandainya dia mencicil tugas tersebut ya sedikit demi sedikit di waktunya, tidak akan terjadi yang seperti itu. Nah, fa idza hasamta kulla syai'in bi waqtihi ataital umura al mustaqbalata bi quwwati tafkirin wa quwwati amalin. Jika kamu bisa mengerjakan segala sesuatu pada waktunya, kamu akan mendatangi perkara-perkara yang akan datang itu dengan ya pikiran yang kuat dan amalan yang kuat pula. Dan artinya kalau masing-masing amalan, masing-masing tugas itu dikerjakan pada waktunya, nanti ketika datang waktu esok, waktu yang akan datang, di saat itu ada kewajiban-kewajiban baru pada diri kita, itu kita bisa totalitas di dalam melaksanakannya. Pikiran kita kuat, amalan kita pun kuat, karena sudah memang fokus kepada urusan yang akan datang itu. Jadi kalau ya masih kepikiran dengan tugas yang ini, kepikiran dengan tugas yang itu yang belum dikerjakan karena penundaan-penundaan tadi, sehingga istilahnya setengah-setengah di dalam menjalankan tugas-tugas dan aktivitas tersebut, karena memang banyak yang harus ia pikirkan dan menjadi beban pikiran dia. Nah, barakallahu fikum, ini ya. Jadi urusan-urusan baik sifatnya ibadah ataupun pekerjaan, ya segera dikerjakan filhal, di saat ini, di waktu ini, mana yang bisa dikerjakan sekarang dikerjakan, sehingga di waktu yang akan datang kita akan memperoleh faragh, ya waktu yang lapang, waktu yang senggang dan lenggang, pikiran kita pun bisa fokus kepada tugas berikutnya yang akan datang. Dan kemudian perkara berikutnya, yang ke-21, beliau mengatakan taqdimul ahammi fal ahammi minal a'malin nafi'ah, mengedepankan perkara yang terpenting kemudian yang penting berikutnya dan berikutnya, dari amalan-amalan yang bermanfaat. Ya. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini terkadang akan berbenturan banyak urusan, banyak perkara. Semuanya penting, semuanya baik, semuanya berfaedah, semuanya bermanfaat. Nah, kita dibimbingkan di sini bahwa di dalam menyelesaikan amalan-amalan, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan tersebut, dahulukanlah yang aham, yang terpenting. Yanbaghi an tatakhayyara min al-a'mal an-nafi'ah al-ahamma fal-aham. Yang sepantasnya, yang seyogianya, yang seharusnya untuk kamu memilih dari amalan-amalan yang bermanfaat tadi, yang terpenting kemudian yang penting berikutnya. Jadi dahulukan yang terpenting. Ini adalah bimbingan Islam. Faedah ini bisa kita ambil dari sebuah hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau berpesan kepada sahabat Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah perkara pertama yang kamu dakwahkan pada mereka syahadah an la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka bidzalik fa a'limhum anna Allah afterada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka menerima dakwah syahadat tadi, mau bertauhid, mau bersyahadat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian kata Nabi berikutnya, fa inhum ata'uka lidzalik fa a'limhum anna Allah afterada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka menerima ajakan untuk salat, ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang fakir untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, dari hadis tersebut para ulama mengambil faedah untuk ini. Taqdimul aham fal aham. Mengedepankan yang terpenting untuk kemudian baru perkara penting berikutnya, perkara penting berikutnya. Sehingga dalam masalah dakwah pun demikian. Dimulai dari dakwah tauhid agar bersyahadat, karena penduduk Yaman kebanyakannya ketika itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Ya, diajarkan untuk mendakwahkan tauhid dulu, bersyahadat. Mereka mau bertauhid, mau bersyahadat, ajarkan perkara penting berikutnya, salat. Mereka mau menerima dakwah tersebut, ajarkan perkara berikutnya, az-zakah. Nah, maka ini taqdimul aham fal aham. Maka berarti ini adalah bimbingan Islam bahwa dalam segala perkara-perkara yang bermanfaat, baik urusan diniyah, urusan agama ataupun urusan duniawiyah, maka ini kuncinya adalah taqdimul aham fal aham. Dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya. Barakallahu fikum. Dan memang asyaitan, di antara jerat-jerat syaitan untuk menggelincirkan Bani Adam dalam urusan agama mereka adalah ketika ada perkara amalan, mereka syaitan membujuk manusia bagaimana agar sibuk dengan yang mafdul, terlalaikan dari yang afdal. Yang kurang utama mereka sibuk di situ, akhirnya terlupakan dari yang lebih utama. Bahkan seorang bisa sampai kepada sibuk dengan amal-amal sunnah, kemudian terlalaikan dari amal-amal yang wajib. Yang sering para ulama contohkan adalah Sebagian orang sibuk menghidupkan malam dengan memperpanjang sholat malamnya, qiraatul Quran, yang menjadi sebab terluput dari berjamaah subuh. Maka ini keliru. Ini jerat-jerat syaitan. Karena sholat subuh berjamaah itu wajib, sementara sholat malam memperbanyak, memperpanjangnya begitu. Amal sunnah. Amal yang sunnah. Jadi jangan sampai seorang fokus kepada amalan sunnah yang menjadi sebab dia terlalaikan dari yang wajib. Ini contohnya antara amal sunnah dengan wajib. Ya, karena memperbanyak sholat malam panjang begitu sampai luput subuh, keliru gitu. Apalagi yang menghidupkan malam hanya untuk qila wa qal, ya kan? Ngobrol sana, ngobrol sini, yang menjadi sebab dia terluput dari sholat subuh berjamaah. Maka ini jerat-jerat syaitan. Barakallahu fikum. Sehingga ini perkara yang sangat agung, prinsip yang sangat besar, yang kalau kita amalkan dalam kehidupan kita akan tenang hidup kita. Bahwa mana yang lebih penting itu didahulukan, mana yang lebih penting itu lebih ya kita apa dahulukan, kita lebih fokuskan dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai justru perkara-perkara yang di situ tidak bermanfaat lebih mendominasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dahulukan. La taqdimul aham fal aham, kedepankan yang lebih penting. Nah, karena waktu kita, waktu adalah hakikatnya apa? Modal kehidupan kita di dunia yang semakin berlalu, maka semakin berkurang kesempatan tersebut. Ya kan? Detik itu terus berjalan, dan bersamaan detik itu berjalan, berkurang dan semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini. Maka bukan seorang yang bijak ketika membuang waktu tersebut untuk hal-hal yang disitu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat saja dahulukan yang lebih penting. Ya kan? Apalagi untuk hal-hal yang disitu berbahaya. Kemudian Syekh rahimahullah kembali melanjutkan, wa mayyiz baina ma tamilu nafsuka ilaihi wa tashtaddu raghbatuka fihi fa inna diddahu yuhdithu as-sa'amah wal malal wal kadab. Dan bedakanlah antara aktivitas yang itu jiwamu condong kepadanya, yang jiwamu itu sangat apa berharap dan senang dengan aktivitas tadi, karena sesungguhnya lawan daripada aktivitas itu akan memunculkan ya kejenuhan, kebosanan, dan ya tidak tentramnya pada hati seseorang. Nah ini. Jadi barakallahu fikum, di sini kita dibimbingkan oleh beliau untuk mayyiz, yaitu membedakan. Artinya kita sebagai seorang insan hendaknya bisa memahami diri kita, saya itu dari urusan-urusan yang sifatnya diniyah maupun duniawiyah, mana yang jiwa saya itu memang ada kecondongan ke situ, mana yang jiwa saya itu sangat cinta dengan aktivitas tersebut. Nah, ini yang lebih kita kedepankan, ini yang lebih kita dahulukan. Karena lawan dari aktivitas itu seringnya kalau kita kerjakan memunculkan kebosanan, memunculkan kejenuhan. Sehingga pilih yang di situ ada kecondongan jiwa. Ini kemarin telah kita singgung juga. Karena tentunya kalau itu suatu aktivitas yang kita condong kepada hal tersebut, tentunya selama itu tadi telah disinggung ya, yang nafi'ah, amalan yang bermanfaat. Ketika kita condong di situ, itu akan lebih mudah bagi kita untuk melaksanakannya, mengerjakannya dan seterusnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa ikhtara aysara minhuma. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut. Ma lam yakun ithma, selama dua perkara tadi itu tidak ada dosa. Jadi kalau diberi pilihan beliau sallallahu alaihi wasallam dua perkara ini atau ini, beliau akan memilih yang lebih mudah selama itu bukan kemaksiatan, selama itu bukan dosa. Maka demikian juga segala amalan-amalan, aktivitas seseorang, baik itu yang din, sifatnya agama, amal itu terbuka lebar, banyak. Bisa amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Mana yang lebih mudah bagi kita? Dan biasanya yang lebih condong jiwa kita, kan ada lebih mudah kita kerjakan. Yang senang sedekah, masya Allah, ringan dia sedekah. Yang senang dia dengan amal puasa, ringan dia puasa. Yang senang dengan beramal, memperbanyak qiraatul Quran, mudah baca Quran. Mana yang bagi dia mudah, jiwa dia condong padanya, kerjakan. Demikian pula aktivitas duniawi. Dalam seorang memilih pekerjaan, memilih profesi, memilih mata pencaharian, pilihlah coba. Ma tamilu nafsuk ilaihi. Apa yang jiwamu itu memang condong padanya. Senang, condong kepada perkara tadi, sehingga dia pun di dalam menjalannya enak. Karena setiap profesi itu mesti akan ada apa? Halangannya, rintangannya, cobaannya, itu pasti. Nah, kalau dia itu dalam hal tersebut senang, di dalam dia menjalani rintangan-rintangan tadi, dia akan santai saja. Ini memang sudah pilihan saya senang di sini, ada halangan ini, halangan itu, halangan ini, halangan itu. Dia akan menjalaninya dengan nyaman, tidak beban. Tetapi kalau memang sudah pekerjaan itu dia sendiri tidak suka, ditambah nanti akan ketemu dengan berbagai macam halangan, cobaan, tambah lagi. Semakin tadi muncul apa tadi? Kejenuhan, kebosanan, suasana hati yang sudah tidak menentu. Nah, pilih yang mudah. Pilih yang sesuai dengan dorongan jiwa. Nah, itu akan lebih nyaman bagi kehidupan seseorang. Dan di dalam hal ini, di dalam memilih hal tadi, dibimbingkan oleh Syekh, wasta'in 'ala dzalika bil fikri sahih wal musyawarah. Dan ambillah pertolongan, artinya di dalam memilih tadi, ambillah pertolongan dengan bil fikri sahih, dengan pikiran yang benar, artinya dengan pikiran yang jernih. Betul-betul coba renungkan mana yang jiwa saya itu condong kepadanya. Wal musyawarah, dan diiringi dengan bermusyawarah. Bermusyawarah dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di situ, yang sudah banyak makan asam garam dalam perkara tersebut. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menentukan pilihan. Pikirkan matang-matang dengan pikiran yang jernih dan bermusyawarah dengan orang-orang yang terpercaya, yang baik agamanya serta sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Fama nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya. Jangankan kita, Nabi sendiri diperintahkan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya bermusyawarah dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi musyawarah itu adalah bimbingan Islam, ajaran Islam. Jadi dalam kita menentukan jalan hidup, jangan segan-segan bermusyawarah ya dengan orang-orang yang di situ kita ketahui memiliki kebaikan agama, juga ada pengalaman dia di dalam permasalahan tersebut. Wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqan, pelajarilah apa yang kamu hendak mengerjakannya dengan cermat. Darsan daqiqan, dengan cermat pelajari dulu. pelajari terlebih dahulu dengan cermat. Fa idza tahaqqaqatil maslahatu wa azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika setelah ditimbang maslahatnya memang lebih besar dan jiwamu telah berazam, yaitu sudah tekad, ya insyaallah ini yang mau saya kerjakan, ini yang mau saya pilih, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya maju, kerjakan, maju, jalani dengan hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah seorang menimbang baik-baik, ditimbang dengan cermat, dengan matang, yang lebih maslahat bagi saya ini, yang lebih baik bagi saya ini, sudah melalui musyawarah, sudah dikaji, ya, kemudian jiwa kita sudah berazam di situ. Tentunya ya, jika itu apa? Seorang menginginkan sholat istikharah, tentu itu lebih baik, ya kan? Seorang ketika hendak mengerjakan sesuatu, ada pilihan, dia beristikharah di situ. Nah, setelah dia berazam tekad, fatawakkal 'ala Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, setelah itu jangan kemudian ketika terjadi halangan ini, halangan itu, jangan kemudian seandainya kemarin saya enggak pilih ini, seandainya saya enggak ikhlas. Fa inna law taftah amal syaitan, karena ucapan seandainya dan seandainya itu akan membuka amalan syaitan. Sudah, jalani dengan mantap, tawakal kepada Allah, jalani. Ada ujian ini, ujian itu, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Takdir dari Allah, apa yang Allah kehendaki, Allah pasti akan terjadi, Allah akan perbuat. Jadi jangan kemudian mengucapkan seandainya kemarin saya tidak memilih ini, seandainya saya tidak mengerjakan ini, lah. Ini bimbingan dari beliau rahimahullah ketika seorang hendak ya memilih sesuatu yang tadi dikatakan mungkin jiwanya lebih condong kepadanya, lebih dia senangi. Misal pada pekerjaan, mata pencaharian dan seterusnya. Tayib, jika sudah bermusyawarah, sudah dikaji dengan kajian yang cermat dan mendalam, nampak mana yang maslahat bagi dia, segera ya dia berazam bertawakal kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Nah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, selesai dari risalah al-wasailul mufidah lil hayatis sa'idah. Jadi barakallahu fikum, tinggal bagaimana pelajaran demi pelajaran yang telah kita lalui dari kitab ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya, mungkin bisa diputar-putar ulang kembali. Barakallahu fikum, audio rekaman untuk kembali mengingatkan bagaimana banyak ya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah memang terkadang suatu ilmu itu ketika sedang terjadi sebuah benturan yaitu kejadian yang menjadikan kita sangat sedih, mungkin sangat terpukul, sangat terhimpit masalah, itu lupa kita dengan bimbingan-bimbingan para ulama, bimbingan dalam syariat harus bagaimana, itu kita lupa. Sehingga dengan kita kadang mengulang-ulang apa yang sudah pernah kita pelajari tadi, mengingatkan kita sehingga kita kembali bertobat, astagfirullah, saya seperti ini, harusnya enggak seperti ini, enggak boleh, saya harus begini dan seterusnya. Ini karena memang barakallahu fikum, taufik dari Allah bagi seorang yang ketika terbentur dalam sebuah permasalahan, dia ingat dengan ilmu syar'i yang bisa memberikan bimbingan apa yang harus dia kerjakan. Makanya innamas sabr inda sadmatil ula, hanya saja kesabaran itu pada benturan yang pertama. Artinya jarang orang yang bisa tetap sadar, akalnya tetap berjalan, dia sadar dengan apa yang harus dia lakukan, bimbingan ilmunya seperti apa ketika betul-betul terjadi benturan musibah lah, hibitan permasalahan lah, dan seterusnya. Dan itulah yang seharusnya kita berusaha, ketika terjadi apapun itu kita masih bisa sadar, oh ini saya gak boleh begini, saya harus begini, tetap sabar, gak boleh marah, gak boleh emosi, ya kan? La taghdab, la taghdab, kata Nabi, jangan marah, jangan marah, juga tetap sabar, tetap jernih pikirannya, fokus kepada solusi, dan seterusnya. Al-muhim itu semua butuh latihan, sehingga akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada kehidupan kita ketika betul-betul barakallahu fikum, segala tindak tanduk kita berdasarkan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Kitab wa Sunnah, bimbingan para ulama yang rabbani. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk risalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Mudah-mudahan ya berbarokah untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.